Tapi bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Nantaqil ila kitab at-tauhid bi syarhihi Fathul Majid. Wa hadha min bab isti'mali af'al at-tafdhil fi ma laysa fi at-tarf al-akhar musyarik. Kalimat wa man ahsanu minallahi hukman. Siapa yang lebih baik hukumnya bagi orang yang berakal. Ini dalam bab penggunaan isim tafdhil, tetapi tidak ada pembandingnya, dan itu boleh. Sebagaimana kalimat man a'jala minallahi hukma, makna wa man ahsanu minallahi hukma, maknanya wa man a'dal minallahi hukman, siapa yang lebih adil hukumnya. Liman aqala 'anillahi syar'ahu, siapa yang mau berpikir, memahami dari Allah syariat-syariatnya, maka dia pasti akan tahu bahwa hukum-hukum Allah yang paling adil, yang paling sempurna. Wa amana wa ayqana annallaha ta'ala ahkamul hakimin, dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ahkamul hakimin. Biasanya kalau makna tafdhil yang ada pembandingnya biasanya diterjemahkan dengan lebih. Lebih besar daripada itu, lebih kecil daripada ini. Baik. Kalau tanpa pembanding biasanya dikatakan besar atau sangat besarnya. Tak ada yang menandingi begitu. Barakallahu fikum. Wa fil ayati. Baik, belum selesai tadi. Akamul hakimin wa arhama bi ibadihi minal walidati bi waladiha. Dan bahwasanya Allah SWT ahkamul hakimin, dan Allah SWT maha penyayang terhadap hamba-hambanya lebih daripada seorang ibu pada anaknya. Fanifidina azakumullah. Seorang ibu menangis mencari anaknya di masa Rasulullah SAW. Mencari kesana kemari, begitu ketemu diangkatnya anaknya, dipeluknya dengan gembiranya. Kata Rasulullah SAW, lihatlah ibu itu. Apakah mungkin ibu itu melemparkan anaknya ke api? Mereka mengatakan tidak mungkin. Begitu cintanya ibu tadi, begitu sayangnya sama anak tadi. Maka kata Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya lebih daripada ibu tadi pada anaknya. Dan ini barakallahu fikum bukan tashbih, tetapi qiyas aulawi. Allah lebih sayang lagi, maha penyayang. Nah, qala al-alim bimasalihi ibadih, yang tahu bahwa Allah maha mengetahui maslahat-maslahat hambanya. Allah maha tahu apa yang baik buat hambanya. Al-qadir ala kulli syai, yang maha kuasa, maha bisa untuk berbuat apapun. Al-hakimu fi aqwalihi wa af'alihi wa syar'ihi wa qadrihi, yaitu yang maha memiliki hikmah dalam ucapannya, dalam perbuatannya, dalam syariatnya, dalam takdir-takdirnya, semuanya memiliki hikmah. Sehingga semua yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah. Alias semuanya baik. Baik secara zat atau baik li hikmatihi. Qanifidina azakumullah. Tetapi jangan ditentang istilah atau bahasa yang tersebut dalam hadis. Rasulullah SAW menyatakan tentang rukun iman, al-iman bil qadari khairihi wa syarri. Khairihi wa syarri. Itu lafaz hadis sahih. Maka Allah menakdirkan yang baik-baik dan yang buruk-buruk. Semua yang takdir Allah Ta'ala. tetapi perlu kita imani ba'da dzalik, setelah iman tadi, bahwa yang syar Allah ciptakan karena hikmah. Yang syar Allah ciptakan karena hikmah. Maka binadharina ila hikmatihi kulluhu khair. Akulluhu, semuanya khair, tidak ada yang jelek. Yang baik bidatihi khair. Yang jelek bihikmatihi khair. Paham ya? Sehingga jangan terbingungkan dengan mereka yang bermain kata. Sungguhnya ketakdir Allah itu tidak ada yang jelek, semuanya baik. Kemudian kamu membantahnya. Tidak bisa. Hadis saya menyatakan khairihi wa syarrih. Kemudian debat berjam-jam. Tidak selesai. Berakhir dengan bertikai. Saling mendiamkan. Ila akhirnya. Padahal kilahuma sahih. Hada bi'tibar wa hada bi'tibar. Ini bi'tibar. Bi'tibar imada? Bi'tibar dhatihi. Hada dhatuhu khair wa hada dhatuhu syar. Hada sahih. Semuanya biqadha illahi wa qadarih. Tetapi yang ini berbicara dari i'tibar ukhra. Al-khair bi'tibari dhatihi wa syar bi'tibari hikmatihi khair. Tidak mungkin Allah SWT tidak memiliki hikmah. Kenapa menciptakan syaitan? Tidak mungkin Allah menakdirkan adanya orang-orang kafir tanpa ada hikmah. Pasti ada hikmah. Wa bi'hikmatihi khair. Ila akhirnya. Narji' ila al-kitab. Wa fil ayatit tahdhir min hukmil jahiliyah. Berarti dalam ayat ini ada peringatan, tahdir dari hukum-hukum jahiliyah. Wa ikhtiyarihi ala hukmillahi wa rasulih. Dan juga peringatan agar jangan sampai memilih hukum jahiliyah di atas hukum Allah dan Rasulnya. Faman fa'ala dhalik faqad a'rada 'anil ahsan. Siapa yang melakukan demikian berarti dia berpaling dengannya dari yang lebih baik kepada apa yang tidak baik. Perhatikan terjemahannya. Berarti a'rada 'anil ahsan ila madha? Hah? Nah. Karena tadi sudah kita katakan tidak ada pembandingnya. Kalau masalah manusia dia baik, ini lebih baik. Maka dia berpaling dari yang lebih baik kepada yang baik. Kan begitu. Kalau ini tidak. Berpaling dari yang ahsan kepada yang jelek. Karena tidak ada yang baik. Loh, tadi kan pembanding. Ini dari bab isim tafdil yang tidak memiliki pembanding. Jadi jangan dipakai mafhum dengan bab lain. Isim tafdil yang ini lebih baik dari itu. Ini lebih tinggi dari ini lebih baik. Jangan. Ini bukan babnya. Babnya sudah sebutkan tadi, bab af'al at-tafdhil fi ma laysa fi at-tarf al-akhir musyarik. Baik. Kembali pada kitab. Wa ikhtiyaruhu 'ala hukmi Allah wa rasulih, faman fa'ala dhalik faqad a'rada 'anil ahsan. Wa huwa al-haq. Ila madha? Ila diddihi min al-batil, kepada lawannya yang batil. Apapun hukum-hukum yang selain hukum Allah batil. Famadza ba'da al-haqq illa ad-dhalal. Tidak ada ba'da al-haqq illa ad-dhalal. Kalau ternyata mereka menghukumi hukumnya tepat sama dengan hukum Allah, bagaimana? Padahal mereka tidak berhukum dengan hukum Quran wala sunnah. Kita berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Innamal a'malu binniyat. Bukan karena kalian memutuskan, tetapi karena Allah melarang. Dapat pahala. Polisi melarang kalian bikin kekacauan, tapi kita tidak mau mengacau. Karena apa? Karena Rasulullah SAW, Allah dan Rasulnya melarang. Kan begitu? Jangan mencuri. Karena apa? Karena takut polisi. Jangan. Karena takut pada Allah SWT dan karena larangan Rasulullah SAW, dapat pahala. Barakallahu fikum. Berarti yang dibicarakan adalah perkara yang menyelisihi hukum-hukum Allah Subhanahu Wa Taala. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. Kata المصنف رحمه الله, berarti dalil berikutnya dalam bab tentang masalah berhukum pada selain Allah. Dari Abdullah ibn Amr bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Tidak beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya ngikut apa yang aku bawa. Tidak beriman salah seorang kalian hingga hawa nafsunya ngikut pada apa yang aku bawa. Ji'tu bihi, yang aku datang dengannya, yakni aku bawa. Kata Nawawi rahimahullah, hadisun sahih. Paling tidak ala qaulin Nawawi, sebatas pemeriksaan beliau, An-Nawawi rahimahullah. Ruwinahu fi kitabil hujjah. Kami mendapatkan riwayat tersebut dalam kitabul hujjah bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Wa qala fi syarhihi, qala syarih, hadzal hadis rawahu Syekh Abdul Fattah Nasr ibn Ibrahim al-Maqdisi al-Syafi'i an-Nabulsi يعرف بابن أبي حافظ فقيه محدث هكذا في سير أعلام النبلاء هكذا في السير. قال dikatakan في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي رواه طبراني وأبو بكر ابن عاصم والحافظ أبو نعيم في دلم أربعين التي شرط لها أن تكون من صحاح الأخبار yang dalam kitab beliau al-arba'in beliau syaratkan bahwa kitab tersebut berisi sahihil akbar akhbar, yakni riwayat-riwayat yang sahih. Wa syahiduhu fil Quran, dan syahidnya ada dalam Quran, artinya secara makna terkandung dalam Quran. Qala ta'ala, Allah berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Tidak demi Rabbmu, Allah aqsama bismihi Rabb, "Fala wa rabbik," tidak demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka berhukum kepada engkau wahai Rasul, fima syajara bainahum, pada apa yang mereka pertikaikan. Tumala yajidu fi anfusihim harajan, kemudian tidak didapati dari mereka rasa berat untuk menerimanya. Mimma qadait, pada apa yang kau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan menyerah pasrah tunduk patuh. Atau ayat yang kedua, wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada bagi mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan, kalau Allah dan Rasulnya sudah memutuskan, tidak ada bagi mereka pilihan lain. Min amrihim, tidak ada pilihan lain kecuali menerima. Atau ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kalau mereka tidak mau istijabah, istijabah itu artinya menerima. Kalau perintah dilaksanakan, kalau larangan ditinggal apa yang dilarangnya, kalau berita dipercaya, itu istijabah namanya. Fa in lam yastajibu laka, kalau mereka tidak mau tunduk menerima darimu, fa'lam, ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, berarti mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Baik, berarti tidak beriman seseorang sampai dia tunduk dan hawa nafsunya dikalahkan, ditundukkan pada apa yang dibawa oleh Rasul. Tiga ayat ini menunjukkan bahwa kandungan hadis tadi sahih. Dan kita lihat qauluhu la yu'minu ahadukum. Qala ta'ala la qala fil hadis la yu'minu ahadukum ay la yakunu min ahli kamalil iman. maknanya tidak beriman salah seorang kalian tidak mencapai derajat ahlu kamalil iman, golongan yang memiliki iman yang sempurna, yang wajib. Kenapa harus ada kata wajib? Masih ingat? Karena kesempurnaan ada dua. Ada kesempurnaan yang wajib, ada kesempurnaan yang tidak wajib. Kalau kita bicara sholat misalnya, ini rukun-rukun sholat harus dikerjakan. Ini kewajiban-kewajiban sholat harus dikerjakan. Dan ini penyempurna sholat. Boleh dikerjakan, boleh tidak. Tetapi di sini yang dimaksud bukan itu. Sehingga dikatakan kamalul iman al-wajib, yang kalau dia tidak mengerjakan dosa, iman sempurna sekian. Dia tinggalkan kesempurnaan tadi, dosa dia yang dibahas tadi. Dia lebih memilih hawa nafsunya daripada ayat dan hadis. Ayat menyatakan haram, hadis menyatakan haram. Dia makan karena pengin hawa nafsu. Kafir atau tidak kafir? Kamu tahu itu haram, tapi kamu makan. Kafir apa enggak kafir? Hati-hati. Jangan jadi khawarij. Kalau engkau mementingkan hawa nafsu, maka fala wa rabbika la yu'minun. Kafir, keluar dari Islam. Bukan. Dia dosa, tapi tidak kafir. Mengapa? Karena yang namanya iman harus sempurna. Kesempurnaan yang wajib. Yaitu meninggalkan apa yang diharamkan. Orang ini lebih mementingkan hawa nafsunya, memakan makanan haram tadi. Pengen sedikit, sedikit, pengen tahu aja rasanya kayak apa sih. Dosa dia. Tapi tidak kafir. Tapi tidak kafir, barakallahu fikum. Tapi dosa. Berarti apa itu tadi? Masuknya termasuk dia meninggalkan kamalul iman al-wajib, meninggalkan kesempurnaan iman yang seharusnya, yang wajib. Ada kesempurnaan iman yang memang bukan wajib, ada. Kalau imanmu sempurna, pasti engkau akan berlomba-lomba dengan kebaikan. Pasti engkau akan berlomba-lomba dengan kebaikan. Tetapi ada beberapa orang yang datang dengan tidak semangat, tidak berlomba-lomba. Mereka mengejar saf pertama, ya silahkanlah, saya saf belakang juga gak apa-apa. Ya, mau dikatakan dosa tidak. Tetapi engkau meninggalkan kesempurnaan. Orang yang imannya tinggi pasti akan berlomba-lomba mencari kebaikan-kebaikan. Fastabiqul khairat. Qala rahimahullah alladhi wa'adallahu ahlahu alaihi bidukhulil jannah, yang Allah telah janjikan kepada mereka untuk masuk dalam surga. Wan najah minan nar, dan diselamatkan dari neraka. La yu'minu ahadukum, maknanya engkau tidak termasuk di golongan ini. Golongan yang imannya sempurna dengan kesempurnaan yang wajib, kemudian dia mendapatkan dari Allah janji, yaitu mendapatkan jannah dan selamat dari api neraka. Wa qad yakunu fi darajati ahli al-isaa'ah wal ma'asi, kadang-kadang dia termasuk justru di golongan ahli al-isaa'ah, orang yang perbuatannya jelek atau maksiat, tapi dari kalangan muslimin, masih punya tauhid, bisa jadi. Berarti la yu'minun, oh la yu'minu ahadukum, bukan maknanya kafir, tapi tidak sempurna iman kalian dengan kesempurnaan yang wajib. Hingga hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Aku hibi hadal qadr, barakallahu fikum.